Eh, udah siang nih. Ayo bangun dong. Kamu nih hari ini upacara penerimaan siswa baru. Kamu harus bangun dong. Oh iya. Jam berapa nih? Udah jam segini.